Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah, selamat sore sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah kita kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, hingga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, sobat muslim, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Yusuf. Di kesempatan hari ini, di edisi Radio Muslim Jogja di hari Ahad, tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah, atau juga bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2020 Masehi. Ya, seperti biasa, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan akhir pekan ini, kita akan melanjutkan agenda rutin kita yang hadir di setiap pekannya pada hari Ahad di pukul 16 waktu Indonesia Barat, yakni pembelajaran rutin kajian serial remaja bersama guru kita Ustadzina Ristian Ragil hafizallahu taala. Dalam pembahasan kajian spesial serial remaja yang kita jadikan acuan adalah pembelajaran dari kitab karya atau karangan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala, masih melanjutkan dari kitab Ahadisul Akhlak yang insyaallah pada kesempatan di sore hari ini kita telah masuk pada pertemuan yang ke-9 dengan pembahasan dari kitab tersebut yang telah masuk pada pembahasan keutamaan menyambung silaturahim. Ya, keutamaan menyambung silaturahim, tidak lupa sobat muslim di sore hari ini juga dapat bertanya atau berkonsultasi kepada Ustadz Ristian Ragil hafizallahu ta'ala terkait pembahasan yang di sore hari ini insyaallah ta'ala akan kita dengarkan dan akan dikaji oleh beliau, yakni dengan tema pembahasan keutamaan menyambung silaturahim. Silakan sobat muslim di sore hari ini dapat menyiapkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS, atau dapat bertanya langsung via telepon di nomor 0823-2727-5333. Dan silakan untuk antum juga yang memiliki pertanyaan lainnya di luar tema, kami persilakan juga dapat diajukan ke nomor yang sama ya sobat muslim. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah dibersamai juga di studio Radio Muslim Jogja oleh guru kita Ustadzina Ristian Ragil hafizallahu ta'ala, dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz di kesempatan sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas Yusuf, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Ustaz. Baik, ya, jasa kulakan Ustaz atas waktu yang telah diluangkan di sore hari ini dan ilmu yang akan disampaikan insyaallah bermanfaat untuk kita semua, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah dibersamai oleh Ustadzina Ristian Ragil hafizallahu ta'ala. Insyaallah kita persiapkan diri untuk menyimak kembali pembelajaran dari kajian rutin serial remaja. Pada sore hari ini akan mengkaji kitab dari Ahadisul Akhlak atau Hadis-Hadis Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Insyaallah pada sore hari ini akan membahas dari tema pembahasan keutamaan menyambung silaturahim. Sekali lagi kami persilakan untuk sobat muslim yang ingin bertanya dapat mengajukannya via WhatsApp atau pesan singkat SMS, atau juga dapat mengajukan via telepon di nomor 0823-2727-5333. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persiapkan untuk menyimak serta mencatat faedah-faedah ilmu dan juga pelajaran yang insya Allah bermanfaat pada sore hari ini dari pembahasan yang akan disampaikan beliau Ustaz Ristian Ragil hafizallahu ta'ala. Kami dari Studio Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Kepada Ustaz Ristian Ragil kami persilakan, Ustaz. Fadha tafadhal, masykur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih dapat berjumpa kembali di sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallah ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas mengenai bab silaturahim, ya, terutama mengenai hadis-hadis yang menjelaskan, ya, kedudukan silaturahim dalam Islam. Insyaallah taala kita lanjutkan di bab yang sama, yang kali ini akan membahas terkait dengan keutamaan silaturahim, yaitu pada halaman 74 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Muttafaqun alaih. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang suka untuk dipanjang untuk diluaskan rezekinya, ya, diluaskan rezekinya dan ditunda, ya, ajalnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Begitu pula hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya dan untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Ya. Maka dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya silaturahim mempunyai faedah yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah faedah atau manfaat yang disegerakan di dunia. Jadi ada faedah atau keutamaan silaturahim yang disegerakan di dunia dan ada juga yang diakhirkan nanti di hari kiamat atau di akhirat. Ya, dan di antara yang disegerakan di dunia adalah diluaskan rizkinya di dunia dan dipanjangkan umurnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yubsata lahu fi rizqihi." Maksudnya adalah diluaskan rizkinya, ya, dan diberkahi hartanya, ya. Jadi tidak hanya rizkinya banyak, tapi hartanya juga diberkahi. Yaitu kalau orang mau menyambung silaturahim di dunia. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa yunsa'a lahu fi atharihi." Dan dia akan ditunda ajalnya. Ya, atau takhir, ya, ditunda. Ya, itulah makna dari yunsa'alahu fi atharihi. Ya, athar itu artinya sisa umur. Jadi sisa umurnya itu akan ditunda, akan diperpanjang. Ya. Jadi sedangkan athar maknanya adalah sisa umur atau ajal. Ya. Jadi betul-betul umurnya itu akan ditambah secara hakikat. Ya, bukan ditambah misalnya dikatakan tambah berkah, tidak, tapi betul-betul umurnya itu bertambah. Mungkin dari mungkin 60 tahun menjadi 70 tahun misalnya. Itu betul-betul bertambah, ya. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa qad qala ba'dun nas innal murada bihi al-barakatu fil umur." Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya maksud dari sini adalah keberkahan umur, bukan penambahan umur, ya. "Wa ya'lamu fi zamanil qasir ma la ya'lam ma la ya'maluhu ghairuhu illa fil kathir." Di mana dia bisa mengerjakan banyak hal dikala orang-orang tidak bisa mengerjakan banyak hal di masa yang pendek. Maksudnya dia lebih produktif, dia lebih banyak berkarya, lebih banyak beribadah, ya. Itu maksud dari waktunya lebih berkah, ya. Ini pendapat sebagian orang, kata beliau. "Qalu li anna rizqa wal ajal muqaddarani maktuban." Mereka beralasan bahwasanya rezeki dan juga ajal itu sudah ditetapkan, ya, tidak mungkin berubah. Berarti maksudnya adalah yang dimaksud di sini adalah diberkahi. Fayuqalu li haula. Nah, kita jawab kepada mereka yang berpendapat demikian, tilkal barakatu wa hiya ziyadatu fil amali wan naf'. Ya, hiya aidan muqaddarah maktubah, ya. Kalau kita kalau memang demikian, maka kita katakan bahwasanya penambahan berkah ya dan penambahan manfaat ya, penambahan amal yang bermanfaat itu juga termasuk takdir, ya, sudah ditakdirkan juga. Ya, kalau misalnya kita katakan dia akan lebih banyak beramal. Nah, ini juga takdir juga, ya. Apa bedanya? Gitu ya. Sehingga ini jawaban beliau bahwasanya pendapat ini kurang tepat. Pendapat bahwasanya umurnya itu akan diberkahi, tapi yang menjadi pendapat beliau adalah betul-betul ditambah secara hakiki, ya. Dan jawaban yang lebih lebih detail adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan bagi seorang hamba ajalnya di catatan malaikat, ya. Di catatan malaikat, ya. Ketika dia menyambung silaturahim, maka akan bertambah apa yang ada di catatan tersebut. Ya, misalnya malaikat sudah mencatat ajalnya ini dia umurnya adalah misalnya 50 tahun, ya. Jadi kalau dia menyambung silaturahim, dia akan tambahkan di catatan malaikat tersebut. Ya, dan sebaliknya jika dia melakukan amalan yang bisa mengurangi umurnya, ya, maka itu juga akan mengurangi umurnya, ya. Dan yang menjadi dalil dalam masalah ini adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang juga selain beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan anna Adam lama talaba minallahi ay yuriyahu suratal anbiya min dzurriyyatihi fa arahu iyyahum. Ketika Nabi Adam dahulu ya meminta kepada Allah untuk diperlihatkan mengenai para nabi yang menjadi keturunan beliau, ya, maka sama Allah diperlihatkan kepada Nabi Adam. Fara'a fihim rajulan lahu basis. Maka Nabi Adam melihat ada di antara keturunannya ada yang cemerlang, ya, wajahnya cemerlang. Faqala man hadza ya rab? Maka Adam bertanya kepada Allah, ini siapa? Keturunanku yang cemerlang ini. Faqala ibnuka Dawud. Ini adalah anakmu Dawud, ya, keturunanmu yang namanya Dawud. Qala fakam umuruhu? Berapa umurnya? Qala arba'una sanatan. Umurnya adalah 40 tahun. Qala wa kam umuri? Kalau umurku berapa ya Allah? Kata Nabi Adam, qala alfu sanatin. Umurmu adalah 1000 tahun. Qala faqad wahabta lahu an umuri 60 sanah. Ya. Maka tambahkan dari umurku kepada dia 60 tahun. Fakutiba alaihi kitabun. Maka ditulis di catatan malaikat. Ya, wa syahidat 'alaihil malaikah, dan disaksikan juga oleh para malaikat ketika itu. Falamma hadaratul wafat qala qad baqiya min umri 60 sanah. Ketika dia mendekati wafatnya, maka dia protes, Nabi Adam ini protes. Ya, beliau protes, sungguh telah masih ada umurku 60 tahun. Ya, harusnya saya 1000 tahun. Kenapa kok sekarang meninggal gitu ya? Qalu, maka para malaikat mengatakan, ya, wahab tahal ibnika Dawud, engkau telah memberikannya kepada anakmu Dawud. Ya, fa'angkara dhalika, tapi Adam mengingkarinya. Ya, fa'akhrajul kitab, maka para malaikat mengeluarkan catatan umur Adam. Ya, bahwasanya dia juga telah dulu pernah mengatakan bahwasanya umurku ambil 60 tahun untuk Dawud. Ya. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan fanasiya Adamu wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, maka keturunannya pun jadi lupa. Ya, wajahada Adamu wa jahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari, ya, maka keturunannya pun jadi mengingkari. Ya, ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, ya. Kemudian dan diriwayatkan pula dalam sebuah riwayat lain bahwasanya umur Adam itu akhirnya disempurnakan dan juga umur Dawud juga disempurnakan, ya. Fa hadza Dawud kana umuruhu al-maktub 40 sanatan thumma ja'alahu 60. Maka umur Dawud ini yang tertulis itu 40 tahun. Kemudian ditambahkan 60 tahun, ya. Maka inilah makna dari apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwasanya beliau berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktabni sa'idan. Ya. Ya Allah, jika engkau menetapkanku sebagai orang yang celaka, famhuni waktubni sa'idan, maka hapuslah itu dan tetapkanlah aku sebagai orang yang bahagia. Jadi Umar pun berdoa untuk supaya saya enggak mau ditetapkan sebagai orang yang celaka, ya, tetapkanlah aku sebagai orang yang bahagia. Fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit, karena engkau adalah ya Allah maha menghapus dan maha menetapkan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, mudah bagimu untuk kemudian menetapkan, menghapus kemudian menetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, ya. Alimun bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang terjadi seandainya ini terjadi, dan yang terjadi seandainya ini tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala kemungkinan yang ada. Ya, sehingga misalnya si fulan melakukan ini nanti akan terjadi ini Allah maha tahu. Si fulan enggak jadi melakukan ini Allah juga tahu, walaupun nanti akhirnya fulan misalnya melakukan ini. Tapi kalaupun fulan enggak melakukan ini Allah juga maha tahu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, ya, apa yang akan dia amalkan. Seseorang itu mau menyambung silaturahim atau tidak, Allah maha tahu. Ya, meskipun aturannya adalah nanti kalau nyambung silaturahim nambah, kalau enggak silaturahim maka enggak nambah, gitu ya. Nah, ini Allah maha mengetahui apa yang dia lakukan. Sedangkan malaikat mereka enggak tahu, ya. Karena ilmu tentang takdir semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya mencatat saja, ya. Malaikat hanya mengetahui apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Selain itu malaikat tidak mengetahui, ya. Maka ini penjelasan yang bagaimana Syekhul Islam menjelaskan bagaimana umur itu bisa bertambah dan berkurang, yaitu yang dimaksud adalah umur yang ada di catatan malaikat. Adapun dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, umur itu sudah tetap, ya. Termasuk juga di antara bagaimana orang ini kemudian nanti akan menambah umurnya atau tidak. Ya, dia melakukan amalan yang menambah umur, maka itu juga sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya fulan, ya. Fulan, ya, misalnya Mas Yusuf nih, ya. Mas Yusuf menyambung silaturahim, masyaallah. Ya, kemudian Allah tambahkan umurnya, itu di catatan malaikat ditambahkan. Namun di Lauhul Mahfudz, di ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tercatat nanti Mas Yusuf ini akan menyambung silaturahim sehingga umurnya akan ditambah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, maka Ibnu Taimiyah melanjutkan wal ajalu ajalan. Maka yang namanya ajal itu ada dua jenis, ya. Ajalun mutlaqun bi ilmi ya'lamuhullah. Yang pertama adalah ajal yang mutlak yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Jadi ajal yang betul-betul seorang itu nanti akan meninggal itu adalah namanya ajal mutlak yang Allah ketahui. Ya, yang betul-betul dia akan meninggal di umur sekian, ya. Wa ajalun muqayyad. Dan yang kedua adalah ajal muqayyad atau ajal yang terikat, ya. Terikat dengan apa? Dengan amalan tadi. Amalan-amalan yang bisa mengurangi umur, bisa menambah umur. Nah, ini hanya ada di catatan malaikat, ya. Wa bihadza yatabayyana ma'na qawlihi man sarrahu ayyub satallahu fi rizqihi wa ayyun sa'af lahu fi atharihi falyasil rahimah. Maka inilah makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, yang barang siapa yang suka untuk diluaskan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya atau ditunda ajalnya, maka hendaknya dia menyambung persaudaraannya atau menyambung hubungan kekeluargaannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menulis ajal bagi orang ini, ya, dan juga memerintahkan untuk membuat suatu kondisi, ya. Kalau dia menyambung silaturahimnya, maka panjangkanlah umurnya, tambahkanlah umurnya sekian-sekian. Ya. Sedangkan malaikat enggak tahu orang ini nanti mau nyambung silaturahim atau enggak. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu nanti orang ini bakalan nyambung silaturahim atau tidak, ya. Maka inilah yang menjadi penjelasan yang menjadi penengah dari apa yang kita bacakan tadi. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, innahu man u'tiya hadzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan ya bagian dari kelembutan, ya, sikap lembut, ya, maka dia telah diberikan bagian kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Ya, kalau orang diberikan sikap yang lembut, itu akan dia telah mendapatkan kebaikan. Wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Dan silaturahim, ya, menyambung hubungan kekerabatan, kemudian akhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga, maka itu akan ya'murani diyar. Keduanya itu akan memakmurkan rumah-rumah. Ya, memakmurkan di sini ya bisa berarti meramaikan, bisa berarti memang makmur ya kehidupannya. Ya, wa yazidani fil a'mar, dan akan menambah umur. Ya, ini juga hadis yang mendukung hadis yang tadi. Bahwasanya silaturahim, husnul khuluq, akhlak yang baik, kemudian berbuat baik kepada tetangga, itu termasuk hal-hal yang akan menambahkan umur seseorang. Ya. Maka para penandil makan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, fasilatul rahim laha minal atharil hamidah wal amaidil mubarakah. Maka silaturahim itu punya punya efek, ya, punya manfaat-manfaat yang baik, ya, dan berkah dan kebaikan-kebaikan yang banyak yang umum yang mencakup dunia dan akhirat, ya. Yang kata beliau di sini, ma la yu'addu wa la yuhsa, yang tidak terhitung, tidak terbatas manfaatnya. Ya. Dan dia menjadi sebab, ya, untuk diluaskan rizki dan diperbanyak rizkinya. Dan juga dia menjadi sebab hati itu tenang, ya, hati itu bisa tenang dan umurnya juga bertambah, bukan hanya dari sisi jumlah, ya, atau tahun umurnya, namun juga keberkahannya juga diberikan kepada orang yang menyambung silaturahim, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pelajarilah nasab kalian. Pelajarilah silsilah keturunan kalian." Ya, maksudnya siapa bin siapa bin siapa bin siapa, itu namanya nasab. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, dan seterusnya, itu adalah nasab. Ya. Pelajarilah nasab kalian, ya. Jadi kita tahu siapa bapak kita, kakek kita, terus, ya, siapa paman kita, siapa paman dari kakek buyut kita. Nah, itu kan namanya nasab, ya. Ma tasilu nabihi arhamakum, yang dengan itu kalian bisa menyambung silaturahim. Ya, jadi tujuannya itu, suruh menghafal nasab, tujuannya supaya tahu, oh ini tuh masih Pak D, oh ini tuh masih Pak Le, oh ini tuh masih ya ketemu di buyut. Nah, itu tujuannya. Ya. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli. Karena silaturahim ini bisa, ya, menimbulkan kecintaan dalam keluarga. Ya. Mathratun fil mali, dan akan memperbanyak harta. Ya. Mansa'atun fil athar, dan akan menunda ajal, menunda kematian. Ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya. Dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, manita qarabahu wa wasala rahimahu nussi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa habbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Tuhannya, dan menyambung silaturahim, maka dia akan dipanjangkan umurnya, akan ditunda ajalnya, dan akan diperbanyak hartanya, dan akan dicintai oleh keluarganya, ya, entah keluarga kecil atau keluarga besar, pasti suka orang yang suka dengan orang yang menyambung silaturahim. Ya, diriwayatkan Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, ya. Maka sudah sewajarnya orang yang al-wasil, orang yang mencari, orang yang menyambung silaturahim itu mahbubun fi asyiratihi wa qurabatihi. Ya, sudah sewajarnya orang yang menyambung silaturahim itu dicintai di keluarganya dan di kerabatnya. Ya, karena ya jelas dia akan mendapatkan pujian-pujian dan penghormatan, ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya. Dan ditambah lagi dia akan diberikan panjang umur dan diberikan tambahan harta, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah termasuk orang yang menyambung silaturahim al-mukafi. Ya. Al-mukafi itu apa? Nanti kita jelaskan. Walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut orang yang menyambung silaturahim itulah ketika dia diputus hubungan kekerabatannya, dia menyambungnya. Itu namanya orang yang betul-betul menyambung silaturahim. Ya. Maknanya apa? Anil wasilah haqiqatan laisa bil mukafi. Ya. Orang yang silaturahim itu bukan orang yang sekedar membalas. Ya. Yang mana dia, orang lain itu berbuat baik kepadanya, kemudian dia membalasnya. Itu namanya mukafi. Istilahnya apa ya? Ya, pembalas lah gitu ya, sekedar membalas kebaikan ya. Maka ketika dia menyambung silaturahim karena orang lain menyambung silaturahim kepada dia, maka dia hanya sekedar orang yang membalas kebaikan ya, bukan termasuk orang yang menyambung silaturahim ya. Yang disebut orang yang menyambung silaturahim atau al-wasil haqiqatan alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang betul-betul secara hakiki disebut orang yang menyambung silaturahim adalah ketika keluarganya itu atau kerabatnya itu memutus hubungan dengannya, dia berusaha menyambungnya. Ini yang disebut dengan penyambung silaturahim yang sebenarnya. Ya, li'annahu ya'udus silah lirahimihi qurbatan yataqarrab biha ilallah. Kenapa demikian? Karena orang ini, ya, kalau dia sudah diperlakukan buruk, ya, dia sudah diperlakukan tidak baik, sudah diputus silaturahim, kemudian dia menyambungnya, maka motivasi dia adalah untuk mengharap pahala dari Allah, untuk ya mencari pahala dari Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dipikir-pikir, ya ngapain gitu ya? Sudah diperlakukan jelek, kenapa dia malah masih mau menyambung silaturahim? Kan motivasinya hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mencari pahala Allah, dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan dia untuk menyambung silaturahim, ya, dan Allah akan menjanjikan pahala yang besar ya, bagi orang yang menyambung silaturahim, dan Allah telah menyiapkan azab yang pedih bagi mereka yang memutus silaturahim, ya. Maka dalam hal ini kita bagi jenis manusia itu menjadi tiga dalam masalah silaturahim ini. Ya. Yang pertama, ya, al-wasil, yaitu orang yang menyambung silaturahim, yaitu mereka yang ya memulai untuk menyambung silaturahim, ya, walaupun orang lain tidak menyambung silaturahim kepada dia, walaupun kerabatnya ini tidak menyambung silaturahim kepada dia. Maka orang yang memulai ini itulah yang sebetulnya disebut sebagai orang yang menyambung silaturahim. Bahkan seandainya orang lain ini malah berbuat buruk kepada dia, dia tetap berusaha untuk menyambung silaturahim. Maka ini disebut dengan al-wasil, orang yang menyambung silaturahim. Atsani, yang kedua, al-mujazi au al-mukafi, yaitu orang yang membalas. Yaitu mereka yang tidak menyambung silaturahim kecuali setelah orang lain menyambung silaturahim ke dia. Ya, orang lain baik ngasih makanan, ngasih apa ya, dikunjungi. Nah, dia juga baru, oh ya udah kalau gitu saya berkunjung. Nah, ini namanya mujazi atau mukafi. Belum mencapai derajat al-wasil ya. Yang ketiga adalah derajat yang paling rendah, yaitu al-qati, orang yang memutus silaturahim ya, yaitu dia yang memutus silaturahim ya. Ketika orang lain menyambungnya, dia malah memutusnya. Nah, ini derajat yang paling rendah ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Wahai Rasulullah, aku punya kerabat ya. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku berusaha menyambung hubungan kekerabatan kepada mereka, namun mereka malah memutuskannya, ya, memutuskanku. Wa aqsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka malah berbuat jahat kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersikap lembut kepada mereka, namun mereka bersikap seperti orang bodoh kepadaku." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal wala yazalu ma'aka minallah minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya engkau memang demikian keadaannya, ya, maka seolah-olah engkau telah menyuapkan pasir yang panas kepada mereka, sedangkan dirimu sendiri akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya, selama engkau berbuat demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dalam hadis ini, ya, terdapat sebuah faedah bahwasanya orang ini adalah betul-betul luar biasa. Ya, dia menyambung silaturahim di saat yang lain enggak menggubris dia. Ya, kita sudah berbuat baik, orang lain tetap kerabatnya tetap berbuat jahat. Ya. Maka dia apa namanya? Tetap berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, ya. Wa uhsinu ilaihim. Ya, aku berbuat baik kepada mereka, ya. Aku bermuamalah kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan, ya. Sedangkan ihsan itu maknanya adalah kalimatun jami'atun tajma'u ma'anil khair. Ihsan itu berarti suatu kalimat yang menunjukkan segala macam perbuatan baik. Berarti sudah mungkin ya ngasih makanan, mungkin kadang ngasih uang, ya, mungkin berkunjung, ya, dan lain sebagainya. Ya, mereka dia sudah melakukan itu. Ya, tapi mereka ya membalasnya dengan apa namanya? Kebodohan-kebodohan dengan perbuatan orang bodoh, ya, seperti apa namanya? Ya tadi, ya, mungkin mencaci dan lain sebagainya, ya. Maka ini adalah kondisi dan penderitaan yang dialami oleh orang ini, yang dia minta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang seharusnya dia lakukan kalau kondisi semacam ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya, kalau memang betul engkau seperti itu kondisinya, maka seolah-olah engkau menyuapkan pasir panas ke mulut mereka, ya. Al-malla di sini maknanya adalah ar-ramat al-har alladhi yuhma liyudfan fihi al-khubz. Ya. Mana dari mal adalah pasir, ya, pasir atau semacam debu, ya. Semacam pasir yang panas yang biasa digunakan untuk memasak roti. Ya, itu akan disuapkan kepada mereka. Ya. Kemudian sedangkan dirinya sendiri dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sendiri akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun. Ya, Allah akan senantiasa bersamamu menolongmu, ya, untuk menolongmu menghadapi mereka. Madum ta'ala dzalika, selama engkau masih seperti itu kondisinya, ya, engkau tetap berusaha untuk menyambung silaturahim, ya. Maka ini menunjukkan kata beliau fihi dalilun ala hubbillah azza wa jalla lil wasili. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang berusaha menyambung silaturahim dan akan senantiasa menolong orang yang menyambung silaturahim, ya. Dan ini juga menunjukkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari selanjutnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, 'alimni 'amalan yudkhiluni al-jannata." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke surga. Ya, biasa, ya, Nabi ditanya seperti itu biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta aqsartal khutbah, laqad a'radta al-mas'alah." Ya. Ya, ini terjemah bebasnya adalah engkau bertanya sesuatu yang singkat namun jawabannya panjang. Ya, kurang lebih demikian, ya. Ya. Dia cuma satu amalan padahal sebenarnya banyak amalan gitu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tiqin nasamah wa fukkar raqabah." Kata Nabi, bebaskanlah jiwa dan merdekakanlah budak, ya. Faqala ya Rasulullah, ya, awalaisata biwahidatin, bukankah keduanya sama? Membebaskan jiwa dan memerdekakan budak kan sama, ya, kata Arab tersebut. Nabi mengatakan, "La, beda." Ya, beda. Inna aitqan nasamati antafarrada bi'aitqiha. Kalau yang namanya aitqan nasamah, membebaskan jiwa, itu engkau betul-betul engkau sendiri yang memerdekakan dia. Ya. Wafakkar rokobah, ya, antu'ina fi itqiha. Kalau memerdekakan budak itu engkau berusaha membantu saja supaya dia merdeka. Misalnya engkau kan budak itu kan bisa membayar kepada tuannya ya supaya dia bisa bebas. Engkau bisa ngasih duit ke dia. Itu namanya membantu membebaskan budak. Ya. Wal minhatul waquf, dan engkau meminjamkan minhah ya unta yang waquf yang susunya banyak supaya bisa dimanfaatkan ya. Orang punya kambing misalnya kan. Nah, kambingnya ini bisa dipinjamkan, susunya bisa diambil. Nah, itu termasuk hal yang memasukkan ke surga. Wal fai'u 'ala dzirrahimil zalim, dan ya mengembalikan mengembalikan sikap yang baik kepada kerabat yang zalim. Ini ya. Jadi kalau kerabatnya zalim, kita berusaha mengembalikan kezaliman dia dengan kebaikan, sikap-sikap yang baik, ya. Fa in lam tutiq dzalika fa at'imil ja'i. Ya. Kalau engkau enggak mampu yang seperti itu, minimalnya kamu ya untuk bisa masuk surga engkau beri makan orang-orang yang kelaparan. Ya. Wasqi dhaman, dan beri minum orang-orang yang kehausan. Ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, atau engkau amar ma'ruf nahi munkar. Ya, perintahkan kepada yang baik, cegahlah kepada yang munkar. Ya. Fa in lam tutiq dzalika, kalau itu pun juga enggak mampu, faqufa lisanaka illa minal khair. Minimalnya semua itu enggak bisa, engkau tahan lisanmu untuk tidak berbicara kecuali dalam hal yang baik saja. Itu sudah paling minimal itu untuk masukkan ke dalam surga, ya. Maka dalam hadis ini ya terdapat sebuah faedah ya, bahwasanya ya, di antara hal yang memasukkan seorang ke surga adalah dia mengembalikan perlakuan kerabat yang zalim dengan perlakuan yang baik. Ya. Karena apa? Ya, karena boleh jadi dengan dia tetap berbuat baik kepada orang yang zalim tersebut, itu akan bisa menahan, membuat orang zalim ini jadi enggak zalim. Baik dia zalim kepada dirinya atau kepada orang lain. Baik kalau orang dibaik-baikin itu kan sudah minimalnya terenyuh lah, atau minimalnya ya tahu diri, ya, atau minimalnya kezalimannya berkurang, ya. Dan sebaliknya kalau malah diputus, dibalas putus, ini malah dia akan semakin menjadi-jadi, ya, akan mengembalikan kejelekan dan kejelekan, mengembalikan gangguan dengan gangguan, ya. Maka silaturrahim kepada orang yang zalim ini adalah bentuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan, ya. Balaslah dengan kebaikan orang yang zalim, ya. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang dirimu dan dirinya ada permusuhan tiba-tiba akan menjadi teman yang baik. Kalau engkau ya memperlakukan orang yang zalim dengan pembalasan yang baik, maka yang tadinya musuhan akan menjadi tiba-tiba menjadi teman yang setia, ya. Dan hadis yang selanjutnya dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tegas enggak kira-kira? Tegas ya. Orang yang tidak memutus silaturahim enggak masuk surga, tidak akan masuk surga. Maka ini menunjukkan besarnya dosa memutus silaturahim, ya, dan merupakan ancaman yang luar biasa berat bagi orang yang memutus silaturahim, ya. Dan akibatnya itu tidak hanya di akhirat namun juga di dunia, ya. Maka orang yang memutus silaturahim maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat, ya. Dan maksud dari la yadkhulul jannah, maksud dari tidak akan masuk surga ini bukan tidak kemudian berlaku mutlak, ya. Yang betul-betul tidak akan pernah masuk surga adalah orang yang menganggap perbuatan ini halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, in kana mustahilan. Kalau dia menganggap halal memutus silaturahim, maka dia menjadi orang yang murtad karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan ini adalah suatu kemurtadan, ya. Maka inilah yang kemudian akan betul-betul kekal ya di neraka, tidak akan pernah masuk surga. Atau orang yang meremehkan, ya, meremehkan masalah ini juga ini menjadi ancaman yang luar biasa serius, ya. Adapun orang yang misalnya tahu haramnya namun dia melakukannya, maka dia tidak kekal di neraka, ya. Namun dia termasuk orang yang terakhir masuk surga, ya. Jadi dia akan di antara orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang berbuat baik, orang yang taat, dia nanti belakangan masuk surga, ya. Akan belakangan masuk surga, bahkan boleh jadi dia akan mendapatkan adab terlebih dahulu, ya, untuk mensucikan dosa-dosanya dan maksiat yang dia lakukan, ya. Jadi tidak kemudian hadis ini kekal di neraka karena nggak masuk surga, ya, enggak, ya. Orang yang kekal di neraka hanyalah orang yang musyrik dan orang kafir, ya. Kemudian terdapat hadis dari Abu Ayyub Sulaiman Maula Uthman, ada Abu Ayyub yang mana beliau adalah bekas budaknya Utsman bin Affan. Beliau mengatakan Abu Hurairah, ya, suatu ketika Abu Hurairah datang kepada kami di sore hari di hari Kamis di malam Jumat, ya. Beliau mengatakan, ya, uharriju ala kulli qati'ir rahim lama qama min indina. Aku keberatan kalau ada orang yang memutus silaturahim ada di majelis kita. Berdirilah orang yang memutus silaturahim. Ya, maka tidak ada yang berdiri. Beliau sampai mengatakan itu 3 kali. Ya. Kemudian datang seorang, kemudian seorang pemuda tiba-tiba mendatangi bibinya. Ya. Tiba-tiba seorang pemuda mendatangi bibinya yang telah dia tinggalkan selama 2 tahun. Ya. Maka dia datang kepada bibinya ini, dia mengatakan, ya yabna akhi, bibinya ini nanya kepada dia, wahai anak saudaraku, ya, maja abika, ada apa denganmu? Ya, maka dia bercerita, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan demikian-demikian. Ya, beliau enggak mau ada orang yang memutus silaturahim di majelisnya, ya. Maka wanita ini atau bibinya ini mengatakan, kembalilah kepada Abu Hurairah dan tanya, kenapa dia mengatakan demikian? Maka Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna a'mala bani adama tu'radu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin lailatal jum'ah fala yaqbalu 'amala qati'ir rahim. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya amal-amal bani Adam itu akan diperlihatkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam Jumat, ya. Maka orang-orang yang memutus silaturahim amalnya tidak akan diterima, ya. Maka kemudian dia takut, ya, si pemuda ini takut, kemudian datang kepada bibinya yang telah dia putus, ya, hubungan kerabatnya, ya. Maka Abu Hurairah nggak suka yang seperti ini, yang menunjukkan besarnya dosa silaturahim di mata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dalam riwayat yang ada dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis, ya. Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis, ya. Fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia diampuni. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali laki-laki atau seseorang yang punya masalah dengan saudaranya, punya pertengkaran dengan saudaranya, bertengkar, ya. Fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Tunggu, ya. Tunggu, jangan diampuni sampai keduanya ini mau berdamai, ya. Diulang sampai 3 kali, ya. Maka ya, dalam hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya kalau, ya, antara sesama muslim saja itu bertengkar bisa kemudian menghalangi diampuninya dosa dia, maka bagaimana dengan sesama saudara kandung atau orang yang kerabat? Maka tentu lebih agung, lebih besar masalahnya, gitu, ya. Dan kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum. Kata Ibnu Abbas, ya, ini Ibnu Abbas, ya, bukan Nabi SAW, perkataan Ibnu Abbas. Kata beliau, hafalkanlah nasab-nasab kalian. Ya, jadi tadi, ya, sama seperti perintah Nabi, hafalkanlah nasab kalian. Dengan itu kalian bisa menyambung silaturahim. Fa innahu la bu'da birrahim idza qurbat. Karena tidak ada yang namanya jauh kalau silaturahim itu dekat. ya. Wa in kanat ba'idah, walaupun memang secara jarak jauh, ya. Wala qurba biha idza ba'udat, dan tidak ada kedekatan kalau memang dia secara silaturahim jauh. Wa in kanat qaribah, walaupun jaraknya dekat, ya. Wa kullu rahimin atiyatun yaumil qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bi silatin in kana wa salaha. Maka rahim itu akan datang di hari kiamat, akan menjadi saksi, ya, bagi orang-orang yang tersambung dengan rahim tersebut. Kalau dia menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya, dan kalau dia memutusnya, maka Allah akan memutus dia, ya, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya rahim ini akan berdiri di hari kiamat, akan mengadu kepada Allah tentang siapa saja yang memutus silaturahim dan siapa saja yang menyambung silaturahim, ya. Maka kata Ibn Abbas di sini tadi, ya, orang kalau silaturahim, ya, kalau tetap berhubungan dengan kerabat meskipun jaraknya jauh, maka akan terasa dekat. Betul enggak? Betul sekali apa yang dikatakan Ibnu Abbas, ya. Orang kalau misalnya dia apa? Meskipun dari sini sama Jakarta misalnya, atau sini Arab Saudi misalnya. Tapi kalau kita sering ngobrol telepon, ya, kadang sekali mengunjungi, itu walaupun sekali mengunjungi akan terasa dekat. Tapi bedanya kalau misalnya orang itu misalnya dia sama saudaranya itu mungkin masih satu desa, tapi musuhan, wah itu akan berasa jauh sekali. Walaupun cuma satu desa, walaupun cuma satu RT, walaupun sebelahan, tapi kalau musuhan maka akan berasa jauh. Ya, ini makna dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dan itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekaligus menjadi penutup dari bab silaturahim. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu bab merahmati atau menyayangi anak kecil, ya. Kita akan lanjutkan dengan bab baru, yaitu, ya, menyayangi anak kecil. Demikian yang kita sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi kajiannya kembali di kesempatan sore hari ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, baik, itulah sahabat muslim, ya, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Telah kita dengarkan kajian dari kitab Ahadisul Akhlak dalam serial kajian remaja, yang mana tadi kita telah mengkaji bersama beliau satu pembahasan dari silaturahim, atau di tema pada sore hari ini yakni menyambung tali silaturahim, ya sahabat muslim, ya. Nah, untuk sahabat muslim yang memiliki pertanyaan, kami persilakan dapat diajukan via WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita ada rizki yang akan kita sedekahkan, sementara sekeliling kita orangnya cuma Islam KTP Ustaz, ya. Nah, apakah sedekah kita baiknya kita kasih ke pesantren sunnah saja atau lembaga-lembaga Islam lainnya? Ini apakah boleh Ustaz memberikan atau memberikan perhatian khusus kepada lingkungan di sekeliling kita yang Islamnya cuma Islam KTP Ustaz? Baiknya bagaimana Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, taib. Barakallahu fikum. Jadi di antara sedekah yang paling utama itu ada yang diberikan kepada kerabat, kemudian yang kedua kepada tetangga, ya, baru kemudian kepada yang lain. Seandainya ada kerabat atau tetangga yang membutuhkan sedekah, maka itu yang paling utama untuk di kita sedekahkan, karena sedekah itu juga termasuk bagian dari menyambung silaturahim, ya, kalau itu dilakukan kepada kerabat. Dan termasuk juga adalah berbuat baik kepada tetangga jika orang itu adalah tetangga, ya. Jadi orang yang bersedekah kepada kerabatnya, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu sedekah dan silaturahim. Begitu pula orang yang bersedekah kepada tetangganya, maka dia mendapat pahala dua, yaitu pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada tetangga. Maka terkait dengan tetangga yang Islam KTP, ya, ini kalau memang dari sedekah tersebut kita perkirakan bisa melunakkan hati mereka, maka sedekahlah kepada mereka, ya, tidak masalah dia Islam KTP, tidak masalah. Kalau tujuannya adalah mu'allafatu qulubihim, ya, mereka termasuk orang yang ingin dilunakkan hatinya, ya, dengan sedekah kita, kemudian mereka kemudian mungkin menjadi dekat dengan kita, sungkan dengan kita, kadang jadi kita bisa mungkin mendakwahi dia, ya kan, kita bisa sedikit ngomong-ngomong, ngajak sholat dan lain sebagainya, itu malah lebih utama. Ya, adapun kalau kemudian misalnya mereka bukan termasuk orang yang butuh kepada sedekah, ya baru kemudian kita berikan kepada lembaga sunnah atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita lanjut bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus Ustaz, bila memutus hubungan dengan orang-orang yang buruk, ini apakah disebut juga termasuk memutus silaturahim, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Jadi yang disebut silaturahim sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu, silaturahim itu terkait dengan kekerabatan. Ya, selama dia kerabat, ya maka tidak boleh kita putus silaturahim walaupun dia zalim. Ya, kita tetap berusaha menyambung silaturahim kalau dia kerabat. Sekali kalau dia kerabat, artinya kita tetap berbuat baik kepada dia, mungkin memberikan kalau dia butuh uang kita bantu dan lain sebagainya. Ya, kita proaktif lah kepada dia, gitu ya. Kalau kerabat, kalau misalnya itu kemudian terkait dengan di luar kerabat, ya orang lain yang mungkin teman atau lain sebagainya, ya maka ada rinciannya, ya. Kalau orang-orang tersebut misalnya memberi pengaruh buruk kepada kita, maka boleh kita tidak perlu berteman dengan dia. Kalau kita memang orangnya terpengaruh dengan dia, ya, karena Nabi SAW mengatakan perumpamaan teman yang buruk itu seperti pandai besi, ya, orang yang meniup besi. Ya, kalau kita nggak kena percikan apinya, kita kena baunya, ya, pasti kena efeknya. Ya, tapi kalau misalnya dia adalah orang yang justru membutuhkan kita, dia mungkin perlu perhatian kita, dia perlu untuk diajak kepada kebaikan, ya tidak boleh kita meninggalkan dia. Ya, jadi kembali kepada rincian yang tadi saya jelaskan, apakah dia termasuk yang mana, ya. Jadi tidak termasuk dalam memutus silaturahim selama dia bukan kerabat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita lanjut bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus dilakukan kami apabila ada keluarga yang memutus tali silaturahim hanya karena meributkan harta warisan? Hal ini menimbulkan merembetnya hubungan sampai kepada anak-anak atau dalam hal ini keponakannya juga, Ustaz. Dan saling boikot kontak keluarga. Hingga anaknya juga ikut-ikutan memblokir kontak dari orang tua tersebut yang sedang berselisih karena harta warisan tersebut. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Solusinya adalah mengembalikan semua kepada Al-Qur'an. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Mereka belum beriman, betul-betul beriman sampai mereka mengembalikan segala yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, kepada Rasul kalau di masa dahulu, kalau di masa sekarang kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, artinya kembalikan kepada Al-Qur'an. Hukum warisnya kembalikan kepada Al-Qur'an. Ya, itu adalah solusi yang paling paling benar dan mungkin dikatakan satu-satunya solusi yang benar. Ya, harta warisan pasti ada ininya, ada ketentuan dalam Islam, ya. Mau masalah seperti apapun kita kembalikan kepada hakim. Maka kita sebagai orang yang melihat fenomena semacam ini di keluarga yang seperti ini, ya kita mendekati orang-orang yang mungkin belum tahu tentang masalah keharusan untuk memakai hukum waris dalam Islam. Ya mungkin mereka masih dalam artian masih jahil, ya, masih belum tahu mungkin dia taunya yang penting bagi-bagi gitu, ya, harus rata dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan polemik. Padahal kalau kita kembalikan kepada hukum waris, maka insya Allah semua harus terima dan harus ridho, ya, karena nggak boleh orang dibawa masalahnya ke hukum Allah kemudian dia nggak terima, bisa kafir orang yang seperti ini. Orang yang dihadapkan kepada hukum Allah, ini hukum Allah, kemudian dia menentang, hati-hati bisa kafir. Maka solusinya adalah tadi, ya, nasihati terutama mereka yang kemudian mungkin belum tahu tentang masalah ini. Dan ini saya kira solusi yang paling memungkinkan, ya, karena semua persoalan ini kita butuh hakim yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ada pun boikot-boikotan dan lain sebagainya, ya, kita juga nasihatkan kepada yang memboikot, ya, tentang bahaya orang yang memutus silaturahim, apalagi karena masalah warisan, ya, kan masalah ya dunia lah ya, masalah dunia yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Ya tidak perlu kemudian terlalu di ya malulah ya, kita bisa katakan ya apa ingatkanlah supaya seperti itu tidak menjadi sebab perpecahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Sepertinya masuk satu pertanyaan lagi ya, Ustaz, boleh, boleh. Ya. Kita bacakan pertanyaan terakhir mungkin ya, sekaligus ditutup nasihat ya, terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar dibantu ya, bagaimana seharusnya sikap yang baik Ustaz menghadapi saudara yang suka menyakiti dan suka menggibah. Ya. Ini suka seringkali menguji kesabaran Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, ya tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ada orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bahkan dia sudah sabar kepada mereka pun masih diperlakukan baik ya. Maka kita ingatkan lagi dalam dengan hadis tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong Anda insyaallah ketika Anda bersabar menghadapi orang yang seperti itu. Jangan sampai Anda kemudian memutus silaturahim dengan dia ya, dalam artian enggak mau ngomong sama dia ya. Kalau menghindari mungkin masih masih dimaklumi ya, artinya apa namanya menghindari konflik sehingga kita tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak berinteraksi, tidak masalah selama itu tidak masuk dalam kategori kemudian nggak mau ngomong, nah, itu beda urusan ya. Nah, dan juga kita tetap berbuat baik kepada dia, bahkan kalau kita terus berbuat baik kepada dia, dia akan rikuh ya, istilahnya orang Jawa itu rikuh, nggak enak ya. Memosok dia udah baik terus kok saya gibahi terus, nah itu diantara solusi bagaimana menghadapi orang seperti itu. Dulu Hasan al-Basri, salah seorang ulama salaf ya, ketika dia tahu kalau dia digibah, dia tahu orang yang menggibah ini ya, dia kasih hadiah ya. Katanya ini hadiah buat engkau. Kenapa? Karena engkau telah menghadiahkan pahala. Dan itu enggak ada apa-apanya dengan apa yang kuberikan kepadamu sekarang. Saya terima kasih sudah menghadiahkan pahala kepadaku ya. Jadi tapi ya enggak perlu seperti itu juga lah. Artinya dengan berbuat baik kepada dia, semoga dengan itu bisa menghentikan perlakuan buruk dia kepada kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakatuh fikum. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada kesempatan sore hari ini Ustaz. Yeah. Mungkin sebagai kesimpulannya atau nasihat terakhirnya Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas dalam dua pertemuan terakhir ini tentang kedudukan silaturahim dalam Islam, kedudukan menyambung hubungan kekerabatan, baik itu dengan cara saling berkunjung, saling menelpon, saling berkirim WA, kemudian saling mengirim hadiah, saling membantu, dan lain sebagainya. Semua jenis perbuatan baik itu termasuk silaturahim. Ya, maka jangan luput sedikit pun dari berbuat baik kepada kerabat terutama ya, karena orang yang menyambung silaturahim, ya, kita sudah sebutkan hadisnya ya, banyak sekali manfaatnya tidak hanya di akhirat namun juga di dunia ya, mau dia kita akan dipanjangkan umurnya dalam kebaikan insyaallah dan akan diluaskan rezekinya ya. Jadi jangan takut kita kemudian karena kita sayang dengan harta kita pelit untuk mengeluarkan kepada mungkin bapak ibu kita, kepada saudara kita, kepada pak lek bule kita ya, padahal itu suatu kebaikan yang besar dan Allah jamin enggak akan miskin. Nggak akan miskin orang yang kemudian nyumbangkan hartanya kepada kerabat. Karena apa? Karena Allah katakan sendiri melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Allah jamin akan diluaskan rezekinya. Tenang saja ya. Jadi semoga itu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kerabat kita. Ya, barangkali demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diluangkan kembali pada sore hari ini dan juga menyampaikan ilmu dan pelajaran yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan wa barakatuh fikum Ustaz. Semoga antum dan keluarga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah. Amin. Baik sobat muslim, para pendengar di Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah wa iyyakum. Demikianlah pada sore hari ini telah kita simak kembali kajian spesial serial remaja, kembali dibersamai oleh Guru kita Ustazuna Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala, dalam kajian kitab Ahaditsul Akhlak yang dapat sobat muslim selalu ikuti dan simak setiap pekannya, terutama di akhir pekan ya, pada hari Ahad mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami tutup program acara di kesempatan sore hari ini, kembali kami menginformasikan kepada antum semua bahwasanya insya Allah Ta'ala pada malam hari nanti akan kembali hadir program unggulan lainnya di pembelajaran kajian malam pada program acara Kalam Kajian Malam, yakni pembelajaran Tahsin, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dari dasar bersama Kak Herbi Yuliantoro Hafizullah Ta'ala. Masih dari kitab metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis. Dan pada malam hari nanti, seperti biasa Sobat Muslim dapat bergabung kembali untuk kembali mempraktikkan bacaan Al-Qur'annya yang insya Allah akan dikoreksi langsung oleh beliau dan dapat menelpon ke nomor 0823-2727-5333. Ya, baik Sobat Muslim, nantikan kajiannya pada malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekian Sobat Muslim dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.